Bolehkah lelaki memakai inai yang tidak permanen pada kulit? Tujuannya apa? Ya. Kalau sekedar memakai diperbolehkan. Inai banyak manfaatnya, di antaranya juga untuk obat. Obat kulit. Banyak kita dapati di masyarakat Arab sana, di telapak kaki ketika mungkin karena pecah atau yang sejenisnya diobati dengan inai. Ya. Tapi kalau dia memakai di kulit untuk hiasan-hiasan, ini bukan lelaki. Ini kebiasaan wanita. Yang seperti itu kebiasaan kaum wanita. Tapi kalau karena tujuan-tujuan tertentu seperti diantaranya tadi, maka boleh saja.